kembali bro. Yang satu ini asli kelahiran kota dingin Malang. Sapa cal? Bocah ayu, bahenol, bokonge semok. Suaranya bagus lagi ya. Yuk kita panggil sama-sama kalau begitu. Ada Ramayana, ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Ayo coba made semuanya bergoyang.